الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kembali kita bersama melanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab Al-Fitan wa Asrat As-Sa'ah, bab yang ketiga. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب نزول الفتن كمواقع القطر. كتابنا كتاب الفتن وأسرات الساعة، فتنة فتنة dan tanda-tanda kiamat. Bunyi bab yang tadi kita dengarkan, bab yang ketiga, الإمام النووي رحمه الله تعالى mengatakan bab نزول الفتن، turunnya fitnah-fitnah, kamawaqi'il qatar, seperti tetesan-tetesan hujan atau tempat-tempat turunnya hujan. Perumpamaan ini maksudnya adalah meratanya turunnya fitnah, meliputi semua tempat sebagaimana turun hujan. Bila mana hujan turun, maka dia akan mengenai dan menimpa atau jatuh di berbagai tempat. Seperti itulah banyaknya fitnah-fitnah yang turun. Banyaknya fitnah-fitnah yang turun ini menambahkan atau mengingatkan kita untuk berhati-hati, karena fitnah itu berbahaya, fitnah itu mengancam iman, mengancam ibadah, mengancam nyawa, dan dia tidak turun di satu tempat saja, tetapi turunnya seperti turunnya hujan, merata. Jangan dikira terjadinya fitnah di sebuah negara tidak akan mungkin terjadi di negara kita. Bila mana fitnah itu terjadi di negara kita, tidak mustahil untuk menimpa negara yang lain. Dan di antara fitnah-fitnah adalah fitnah konflik peperangan, ya, di antara kaum muslimin, fitnah perseteruan di dalam agama yang melemahkan persatuan umat Islam. Bila mana fitnah konflik peperangan ini terjadi di suatu tempat, maka tidak mustahil fitnah yang sama, bisa jadi lebih dari itu, turun di tempat yang lain. Karena Nabi SAW sudah mengisyaratkan ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, bahwa fitnah itu turun seperti turunnya hujan. Fitnah itu menimpa merata seperti ratanya turun hujan. Ini maksud dari bab, dan dia sebenarnya petikan dari bunyi hadis. Ya, kita baca hadisnya. Hadis nomor 7197. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Amr an-Naqid wa Ishaq ibn Ibrahim wa ibn Abi Umar wal-Ladh ibn Abi Shaybah قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. قرأت بفتح الطاء وبالضم. أشرف على أطم. أطم. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما yang meriwayatkan hadis ini. أسامة ابن زيد ابن الحارثة أسامة ابن زيد ابن الحارثة رضي الله تعالى عنهما حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه. أسامة adalah kesayangan Nabi, anak dari orang yang disayangi oleh Nabi yaitu Zaid bin Haritha, ya, mantan anak angkatnya. Usama radhiyallahu anhu meriwayatkan dari menjelaskan menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrafa menaiki ala utumin, menaiki tempat yang tinggi, menara atau benteng yang tinggi, dan di Madinah tidak seperti di Mekah. Di Mekah tidak perlu penduduk Mekah membuat menara-menara atau tower-tower atau benteng-benteng yang tinggi karena di sana banyak gunung. Adapun Madinah tidak semuanya ada gunung, tidak di semua arah di Madinah yang ada gunungnya. Maka penduduk Madinah terutama Yahudi membuat di batas-batas Madinah bangunan umpama benteng, tetapi tidak semua. Di situ nanti ada orang-orang yang menaikinya kemudian melihat ke arah luar Madinah atau melihat ke arah Madinah. Bagi yang pergi kemudian menaiki tempat tersebut berarti dia akan melihat ke arah luar Madinah. Ya. Dan memang kondisi kita berada di tempat yang tinggi kemudian melayangkan pandang ke sekitar kita, ini rasanya luar biasa. Kita berada di puncak-puncak gunung kemudian kita lihat pemandangan yang terbentang di hadapan kita yang sangat luas, indah. Ini rasa yang terkadang sulit kita dapatkan bila mana kita tidak bisa melihat ke sekitar kita karena terhalangi oleh gedung-gedung yang tinggi atau pohon-pohon yang tinggi, rindang. Ya. Dan fungsi dari tempat utum ini, bangunan yang tinggi, umpama benteng, umpama tempat untuk mengintai, melihat orang-orang yang datang atau melihat Madinah dari ketika pulang dari kejauhan, pulang dari perjalanan panjang, perjalanan safar, kerinduan kepada Madinah ini yang membuat orang menaiki sebelum sampai ke Madinah, menaiki tempat tersebut untuk melihat kota Madinah. Ya. Untuk melepas rindu sebelum tiba. Ya. Melepas rindu ke Madinah sebelum tiba. Karena memang, subhanallah, bagi mereka yang berdomisili di Madinah, bila dia keluar dari Madinah ada rasa kerinduan, rasa kecintaan, tentunya bagi orang-orang yang beriman. Makanya di zaman itu Nabi sudah ada sebelumnya tempat-tempat yang digunakan untuk atau berfungsi sebagai tempat tadi, baik untuk mengintai orang yang datang, melihat dari kejauhan siapa yang datang untuk menjaga keamanan Madinah, atau orang yang pulang dari safar untuk melepas rindu terlebih dahulu naik ke atas tempat tersebut kemudian melihat Madinah dari kejauhan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW sepulang dari perjalanan. Ya. Asrafa ala utumin min atamil Madinah. Ia menaiki salah satu dari bangunan yang tinggi dari bangunan-bangunan untuk kota Madinah. Yang dibangun di luar Madinah atau di perbatasan. Thumma qal, setelah beliau menaiki tempat tersebut beliau bersabda, Hal tarawna ma ara? Apakah kalian melihat apa yang saya lihat? Ya. Tentu bila mana yang dimaksud adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, oleh kasat mata manusia, maka bisa jadi para sahabat melihatnya. Ya, melihat rumah-rumah penduduk kalau mereka naik ke atas utum tadi, bangunan yang tinggi, benteng yang tinggi. Ya, semua yang naik ke atas itu akan melihat rumah-rumah di Madinah, atap-atap rumah atau bangunan-bangunan umpama kubus ya, yang petak-petak di Madinah, mereka semua pasti melihatnya. Bila yang dimaksud itu, tetapi yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah berita ghaib. Beliau memberitakan sesuatu yang ghaib. Ya, inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum. Sesungguhnya saya benar-benar melihat tempat-tempat terjadinya fitnah. Fitnah, peristiwa-peristiwa yang besar terjadi. Pertentangan, pertikaian, peperangan, pembunuhan yang nampak oleh Nabi saat itu di Madinah. Ya, di Madinah. Di celah-celah, di tengah-tengah rumah kalian di Madinah tadi itu, kama waqi'il qatar, seperti tempat di mana turunnya hujan, yaitu merata. Ya. Tidak ada yang tidak ditimpa oleh tetesan-tetesan hujan. Jadi yang dikabarkan oleh Nabi adalah tempat-tempat di Madinah di mana nanti terjadinya fitnah-fitnah, pertikaian, pembunuhan, pemberontakan, peperangan di tengah di tubuh kaum muslimin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memberikan beberapa contoh seperti terbunuhnya Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu taala an, dibunuh di saat mengimami salat subuh. Kemudian terbunuhnya Utsman ibn Affan, ya, setelah itu kemudian perang Al-Harrah di Madinah, yaitu antara pemberontak-pemberontak yang ahli ibadah. Mereka memberontak tetapi ahli ibadah. Mereka yang di zaman sahabat, di masa Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu taala anhu masih hidup, benih-benih mereka ada, ya. Ketika berkumpul sekumpulan orang di masjid, kemudian dipimpin oleh seorang dari mereka, di hadapan mereka ada onggokan kerikil-kerikil. Ya. Di hadapan masing-masing ada onggokan kerikil-kerikil. Lalu pemimpin halaqah ini mengungkapkan kepada semua, kabbirumia. Coba bertakbir 100 kali. Ya. Lalu mereka bertakbir semuanya serentak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghitung dengan kerikil yang ada di depan sama sebanyak 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian halilu mi'ah, kata yang memimpin, bertahlillah 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai 100 kali dengan jumlah kerikil yang ada di depan mereka. Ini kejadian yang terjadi di masa beliau radhiyallahu ta'ala an. Kemudian ihmidu mi'ah, itu bertahmidlah 100 kali. Kemudian berita ini dilihat pertama kali oleh Abu Musa al-Ash'ari, lalu beliau beritakan kepada Abdullah bin Mas'ud, dan akhirnya sampailah Abdullah bin Mas'ud di sana dan mengingatkan mereka, kenapa kalian tidak menghitung dosa-dosa kalian? Itu yang seharusnya dilakukan. Bila mana kita mengetahui betapa banyaknya dosa, lalu kita bertobat, maka Allah ampuni tobat-tobat kita. Tetapi lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, begitu cepat kebinasaan menimpa kalian. Ini yang dimaksud fitnah. begitu cepat kebinasaan. Ma asra'a halakatakum ya ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu cepat kebinasaan menimpa kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya Nabi belum lama. Lihatlah kainnya belum kering, maksudnya kain Nabi yang ditinggalkan belum lusuh, masih baru. Ya. Bejana-bejana, ya, piring-piring yang ditinggalkan oleh Nabi belum ada yang pecah karena dimakan usia, karena lama. Nah, sekarang kalian sudah sesat, sudah menyimpang dari tuntunannya. Mereka beralasan bahwa yang mereka lakukan itu kebaikan. Ma aradna illa al-khair ya umma ya Aba Abdurrahman. Tidaklah yang kami inginkan dengan cara yang seperti ini kecuali kebaikan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kam mim muridin lil khair lam yusibhu. Sekian banyak orang yang tujuannya baik tetapi tidak mengenainya, tidak tepat sasaran. Tujuannya baik tetapi kebaikan bukan menjadi bahagian dari apa yang mereka lakukan. Kemudian selesai cerita tersebut, perawi mengatakan, sesungguhnya saya melihat wajah-wajah mereka itu ikut dalam perang pemberontakan Al-Qurra, ahli-ahli Al-Quran yang memberontak di Yaum Al-Harrah. Itu yang salah satu contoh yang dibuat oleh Nawawi tadi dari peperangan terjadi di Madinah. Ya. Jadi kebenaran bukanlah semata-mata standarnya pada banyaknya ibadah, ya, orang tertentu, banyaknya ilmu. Kebenaran itu mutlak dari yang mengikuti tuntunan Nabi. Ya. Bila menyelisihi, walau sebanyak apapun ibadah seseorang, tidak akan menjadi standar kebenaran. Ya. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara yang dicontohkan yang saat itu dilihat oleh Nabi, dan ini mukjizat Nabi, melihat fitnah-fitnah itu akan muncul di tempat-tempat yang dilihat langsung oleh Nabi saat itu. Filmnya dalam tanda petik dilihat oleh Nabi di tempat terbunuhnya Umar bin Khattab, tempat terbunuhnya Utsman bin Affan, dan bagaimana pertumpahan terjadi di masa itu, kemudian berikut-berikutnya. Dan bahkan Nabi juga melihat di saat itu seperti yang dicontohkan oleh An-Nawawi, tempat peperangan Siffin, sebelumnya Al-Jamal, peperangan yang terjadi di antara para sahabat Nabi SAW, begitu juga Siffin dan yang lain-lainnya dari fitnah. Ya. Jadi ini berita gaib. Jadi apakah kalian melihat apa yang saya lihat, itu yang tadi kita uraikan. Bila ini maksud dengan rumah-rumah, tempat-tempat, semua sahabat melihatnya, karena semua mereka atau kebanyakan mereka tajam pandangannya. Tetapi bila yang dimaksud adalah yang gaib, seperti yang diberitakan Nabi, dan itu sebenarnya maksud dari hadis ini, maka Nabi saja yang melihatnya, karena itu mukjizat dan kekhususannya. Ia melihat tempat-tempat terjadinya fitnah yang belum terjadi sama sekali. Puluhan tahun setelah itu baru terjadi. Ya, baru terjadi. Dan maksud dari hadis ini adalah yang tadi kita jelaskan bahwa fitnah terjadi menimpa dan terkadang tidak menyisakan tempat, akibatnya melululantakkan semua. Di mana tempatnya terjatuhnya terjadinya fitnah itu seperti tempat-tempat air hujan turun, ya. Wallahu a'lam. Kita lanjut hadis berikutnya 7198. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Abdu bin Humayd qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar 'an Az-Zuhri bi hadha al-isnad nahwahu. Hadis Usama radhiyallahu ta'ala anhu kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain. Sanad yang pertama, hadis yang pertama itu ada 4 jalur, ya. Ada 4 orang guru Imam Muslim yang meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Usama radhiyallahu taala anhu. Sementara di sini dari Abdu bin Humayd, dari Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dari Zuhri. Zuhri yang meriwayatkan, yang tempat bercabangnya sanad ini. Ya, ada kalanya diriwayatkan dirinya oleh Ibnu Uyainah Dan di sini diriwayatkan darinya oleh Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi rahimahullahu ta'ala. Berikutnya 7199. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Amr al-Naqid wal Hasan al-Hulwani wa Abdu ibn Humayd qala 'Abdun akhbarani wa qala al-akharani haddathana Ya'qub wa huwa ibn Ibrahim ibn Sa'd qala haddathana Abi an Salih an ibn Shihab qala haddathani ibn al-Musayyib wa Abu Salamah ibn Abd al-Rahman أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. Hadis yang sekarang adalah hadis Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang cukup panjang, dibawakan oleh Imam Muslim. Di sini ada beberapa orang antara Imam Muslim dengan Nabi alaihi salatu wassalam, Amr, ya, Al-Hasan Abdu ibn Humayd, tiga orang gurunya. Mereka meriwayatkan dari Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad, kemudian dari Ibrahim ibn Sa'ad, kemudian dari Salih, kemudian dari Ibn Shihab, kemudian dari Sa'id ibn Musayyab, dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ya, cukup panjang dibandingkan sanad sebelumnya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan dari Nabi sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanun. Ini juga berita tentang munculnya fitnah-fitnah yang banyak. Kalau tadi fitnah yang banyak itu diumpamakan oleh Nabi dengan apa? Turunnya hujan. Ya, turunnya hujan yang merata. Banyak semua tempat ditimpanya. Kalau di sekarang ini dalam bentuk jamak, bentuk jamak, satakunu fitanun, akan terjadi fitnah-fitnah yang banyak. Ya, akan terjadi fitnah yang banyak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menguraikan tentang siapa yang baik, siapa yang selamat di saat fitnah ini turun. Jadi secara tidak langsung, bila mana fitnah berhubungan dengan pertikaian, permusuhan, pertumpahan darah, maka apa sikap yang benar yang diambil seharusnya oleh seorang muslim agar bisa selamat dari fitnah tersebut. Ini yang mungkin bisa juga dipetik dari hadis ini berupa faedah. Karena Nabi mengatakan al-qa'idu fiha khairun minal qa'imi. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'imi. Orang yang duduk ketika terjadinya fitnah-fitnah yang banyak tersebut lebih baik daripada orang yang berdiri. Maksudnya bukan posisi, tetapi hubungan dengan fitnah. Hubungan seseorang dengan fitnah itu, apa andil yang dia lakukan untuk fitnah tersebut diumpamakan dengan orang yang duduk dengan orang yang berdiri. Kira-kira untuk beraksi yang banyak, mana yang lebih mudah dilakukan oleh orang yang sedang berdiri atau orang yang sedang duduk? Untuk memberikan aksi, respon, mana yang lebih mudah dilakukan oleh orang yang berdiri atau orang yang duduk? Berdiri, karena bisa menyepak, bisa menendang, bisa menerjang, bisa menyerang dengan kakinya, menggunakan senjata dengan kakinya karena dia berdiri. Kemudian apalagi tangannya. Ya. Semua organ tubuhnya bisa dia fungsikan untuk melakukan apapun juga. Dibandingkan dengan orang yang duduk, sebahagian dari fungsi tubuhnya sudah tidak lagi bisa digunakan. Orang yang duduk untuk menerjang susah, untuk menendang susah. Jadi aksi yang dilakukan, mana yang lebih banyak? Berdiri. Maka orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Maksudnya dalam fitnah tersebut. Orang yang lebih sedikit andilnya dalam fitnah tersebut lebih lebih mulia daripada orang, lebih baik daripada orang yang berdiri. Ya, bukan posisi ya. Cuma hanya memberikan gambaran dalam apapun orang yang berkelahi. Misalnya sedang berkelahi dengan kawannya si A, si B, yang satu duduk, yang satu berdiri. Duduk bersila di bawah, bukan duduk di atas kursi ya, di atas meja, tapi duduk di bawah tanah, di tanah. Sementara kawannya berdiri di dekatnya. Mana yang lebih leluasa menyerang? Apakah yang berdiri atau yang duduk? Yang berdiri. Jadi perumpamaan ini, semakin kecil andil seseorang dalam fitnah, itu adalah semakin baik. Ya. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Wal-qa'imu fiha khairun minal masyi. Orang yang berdiri saja di dalam fitnah itu lebih baik daripada orang yang berjalan-jalan. Maksudnya, andilnya dalam fitnah itu lebih banyak dilakukan oleh orang yang bisa beraktivitas, melangkah ke sana, melangkah ke sini, ya, melakukan apa yang ia mau dengan langkah-langkah kakinya, sementara yang satu tetap di tempat, walaupun berdiri. Mana yang lebih banyak aksinya? Yang bisa kemana-mana. Ya, yang bisa kemana-mana walaupun hanya dengan berjalan biasa, tetapi dia bisa datang ke sini untuk menambah panasnya fitnah, bisa datang ke sini untuk menghasut yang sini, walau dengan hanya berjalan saja. Sementara yang berdiri tadi, tentu reaksi dan hasil dari andilnya dalam fitnah tersebut lebih kecil daripada orang yang bisa kemana-mana, walau hanya dengan jalan biasa. Berarti andilnya dalam fitnah itu lebih sedikit daripada orang yang bisa berjalan kemana-mana. Kemudian walmasyi fiha khairun minas sa'i. Orang yang bisa berjalan di waktu fitnah itu untuk memberikan andil munculnya atau memanasnya fitnah dengan berjalan biasa lebih baik daripada yang bisa berjalan dengan cepat, berlari. Ya. Untuk memanaskan fitnah itu, untuk tersebarnya sebuah fitnah, ternyata orang yang berjalan untuk menyebarkan fitnah, berjalan biasa, lebih baik daripada orang yang bisa berjalan dengan cepat, berlari. Karena dengan berlarinya semakin cepat menyebarnya fitnah. Sementara dia lebih lambat menyebarnya fitnah. Ya, yang berdiri tadi, yang berjalan biasa. Nah, inilah kaidahnya. Inti dari perumpamaan yang diberikan oleh Nabi ini, bagaimana sikap seorang muslim berhadapan dengan fitnah. Yang terbaik adalah jangan masuk ke zona. Jangan masuk ke zona. Jangan libatkan dirimu dalam fitnah tersebut. Nanti akan ada di ujung hadis ditegaskan kembali oleh Nabi. Semakin kecil peranmu dalam bergejolaknya fitnah itu, semakin baik. Maka ini perumpamaan sebenarnya disebutkan Nabi, yang duduk dengan yang berdiri lebih baik yang duduk. Yang berdiri dibandingkan yang bisa berjalan-jalan, lebih baik yang bisa berdiri saja, yang berdiri saja. Yang berjalan-jalan biasa dalam fitnah itu lebih baik daripada yang bisa berjalan dengan lari kencang menuju tempat apapun yang diinginkan agar tersebarnya fitnah, lebih baik daripada yang berlari kemana-mana. Yang berjalan biasa lebih baik daripada yang berlari kemana-mana. Intinya adalah jangan masukkan dirimu ke zona fitnah. Ya. Kalaupun terpaksa masuk, berada di zona, berada di area fitnah, maka perkecil andilmu, peranmu dari bergejolaknya fitnah. Ya. Perkecil, karena fitnah itu tidak diketahui mana benar, mana salah. Namanya fitnah. Fitnah itu datang, maka tidak ada yang mengetahui bahwa itu fitnah. Tetapi ketika dia berlalu, semua orang tahu ternyata itu fitnah. Gejolak-gejolak kasus permasalahan yang luar biasa di berbagai negara. Setelah akibatnya merata ke semua, ekonomi rusak, keamanan tidak ada lagi, dan yang lain-lainnya, barulah semua orang mengatakan, oh ternyata. Itu semua orang tahu. Tapi sebelum ketika tiba, tidak ada yang tahu. Kecuali orang-orang yang berilmu, yang memahami agama. Ini adalah fitnah, jangan masuk. Mereka memberi, mengingatkan umat, tetapi yang semua orang melihat itu adalah kebaikan, dan bahkan dinamakan dengan nama-nama yang indah. Ya. Pergolakan itu dinamakan dengan nama-nama yang indah dan bahkan dijadikan sebagai sejarah yang berharga. Padahal fitnah yang menimpa, merusak tatanan pemerintah, masyarakat, rusak semuanya. Ya, rusak semuanya. Harga barang naik, keamanan tidak ada, semua di mana terjadi kejahatan-kejahatan. Semua orang ingin menampakkan kekuatan, tidak ada lagi yang mengatur dan mengontrol keamanan. Nah, ini fitnah yang luar biasa. Dan kita merasakannya. Ya. Kita melihatnya bagaimana tidak adanya keamanan pada setiap orang ketika fitnah. Dan ternyata setelah itu diberi gelar, dinamakan dengan nama-nama yang luar biasa. Padahal kerusakan yang terjadi. Kehancuran di mana-mana. Pembakaran di mana-mana. Penjarahan di mana-mana. Orang tidak lagi merasa aman dengan hartanya, bahkan dengan kehormatannya, dengan kehormatan istri dan anak-anak perempuannya. Ya. Kemudian digelari dengan nama-nama yang luar biasa. Ya. Ini yang diingatkan Nabi SAW. Semakin kecil peranmu, maka engkau akan semakin selamat di hadapan Allah Jalla fi'ala. Ya. Itu inti dari hadis tersebut. Kemudian Nabi SAW tegaskan. Ya. Man tasharrafa laha tasrifuhu. Ini kaidahnya sebagai lanjutan dari permisalan yang disebutkan oleh Nabi. Terjemahannya di sini, orang yang mendekatinya akan dibinasakan. Ya. Man tasharrafa laha. Tasharrafa bergabung atau mengejar menuju fitnah tersebut, maka fitnah itu akan mencelakainya atau menyusahkannya. Ya. Ya, menyusahkannya di depan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kaidah yang disebutkan Nabi, siapapun yang mendekat berupaya bergabung maka dia pasti merasakan akibatnya. Kemudian wa man wajada fiha malja'an. Ini prinsip yang sebenarnya diajarkan Nabi. Barang siapa yang mendapati tempat lari, tempat berlindung dari fitnah, tidak masuk ke dalam zona fitnah tersebut, falya'udz bihi, maka berlindunglah di tempat tersebut. Ya. Berlindunglah. Bila mana ada tempat gua misalnya, atau ruang bawah tanah misalnya, sehingga tidak terjerumus dan tidak dipaksa memasuki zona fitnah, maka hendaklah dia jadikan tempat itu sebagai tempat berlindung dari fitnah. Dan dalam hadis yang lain mungkin juga akan disebutkan di sini, Nabi SAW mengarahkan untuk tetap di rumah. Jangan buka pintu. Andai kata engkau dipaksa untuk memegang senjata, maka tumpulkan senjatamu. Pedangmu tumpulkan. Tumpulkan pedang. Agar kamu tidak melukai siapapun nanti yang terpaksa engkau pukul. Apalagi membinasakan atau membunuhnya. Bila mana kamu bisa mengambil, membuat pedang dari kayu, buat pedang dari kayu agar tidak membunuh orang lain ketika engkau terpaksa memukul mereka. Ya. Yang pertama, berlindung di rumah, jangan buka pintu, tetapi ketika nanti mereka menyerang dan mendobrak pintumu dan kamu terpaksa memukul, maka sebelum kau pukul, tumpulkan pedangmu atau ambil pedang dari kayu. Ya. Untuk menyelamatkan diri, melindungi diri dari serangan mereka. Ini subhanallah pelajaran yang sangat berharga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika muncul fitnah. Berikutnya 7200. Qala rahimahullahu taala haddatsana Amr an-Naqid wal Hasan al-Hulwani wa Abd ibn Humayd qala Abd akhbarani wa qala al-akharan haddatsana Ya'qub qala haddatsana Abi an Salih an ibn Shihab قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. Hadis Naufal ibn Muawiyah. Ya. Hadis Naufal ibn Muawiyah. Yang dibawakan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala an. Ya. أجدت من هذا نوفل نوفل بن معاوية بن عروة أبو معاوية الديلي الحجازي الكتاني. Ya, dia tinggal domisili di Madinah. Meninggalnya di khilafah Yazid bin Muawiyah. Meninggalnya juga di Madinah. Ya. Ini yang kita inginkan tadi, para ulama memasukkan dia ke golongan sahabat. Ya. Tergolong sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Bukhari, lahu suhbah. Ia memiliki hubungan persahabatan dengan Nabi, itu sahabat Nabi SAW. Dikatakan juga oleh Abu Hatim Ar-Razi, Ibn Hibban, Al-Zahabi, ya, dalam kitab, dalam kitabnya Al-Kashif. Kemudian dalam kitabnya juga Tarikhul Islam, ya, menyatakan bahwa beliau sahabat Nabi. Bahkan Ibn Hajar dalam kitabnya Taqribut Tahdzib, ya, Taqrib At-Tahdzib At-Tahdzib, ya, mengatakan sahabiyun. Siapa tadi? Naufal bin Muawiyah. Jadi beliau menaikkan hadis ini dari Nabi dan bunyinya persis dengan bunyi hadis Abi Hurairah yang tadi. Ya. Mithla hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an. Sama persis dengan hadis Abu Hurairah yang tadi tentang perumpamaan orang yang mendekati fitnah. Ya. Bagaimana andilnya dalam fitnah sesuai dengan berapa reaksinya, berapa aksi dari dia dalam fitnah tersebut. Kecuali di sini Naufal bin Muawiyah menambahkan radhiyallahu ta'ala an anna Abu Bakar Yazid, Abu Bakar perawi, ya, perawi di sanad ini Abu Bakar bin Abdurrahman, ya, menambahkan di sini selain dari hadis Abu Hurairah yang sebelumnya, ada tambahan minas salati salatun man fatathu faka'annama wutira ahlahu wa malah. Ya, dari salat bila ada orang yang meninggalkannya, meninggalkan salat tersebut, maka seakan-akan keluarga dan hartanya diputus darinya. Ya, wutira Kuti'ah, diputus darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Diputus darinya. Tapi ma fi takallam alaqatuhu bil hadis. Faqat ziyada. Yaqul min as-salah. Min as-salati salatan. Berita yang disampaikan oleh Nabi bahwa ada salat, ada sebuah salat dari lima salat itu, bila mana ada orang yang meninggalkannya, maka seakan-akan dia diputus dari keluarga dan hartanya. Rugi. Keluarganya diputuskan darinya, hartanya pun diambil dari dirinya. Seperti itulah hukuman atau akibat buruk dari orang yang meninggalkan salat tersebut. Dan salat ini sebagaimana ditegaskan dalam riwayat-riwayat yang lain, yang dimaksud dengannya adalah salat asar. Ini menunjukkan mulia dan agungnya salat asar dan perintah untuk menjaganya. Bahkan para ulama tafsir menafsirkan salat al-wusta yang diperintahkan oleh Allah untuk dijaga secara khusus itu adalah salat asar. Hafidhu 'ala salawati was-salatil wusta. Ya. Jagalah semua salat dan salat pertengahan. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salat pertengahan yang diungkapkan secara khusus oleh Allah di sini adalah salat asar. Ini menguatkan bahwa meninggalkan sholat asar itu dosanya sangat luar biasa, ancamannya pun sangat keras, yaitu seakan-akan diputus darinya harta dan keluarganya. Ini mungkin termasuk fitnah yang kalau bila mana kita kait-kaitkan dengan kitab dan bab kita, maka bisa jadi kelalaian dari sholat asar ini berupa fitnah yang luar biasa. Sebagaimana fitnah mengancam harta, fitnah mengancam keluarga, membuat korban keluarga-keluarga dan membuat harta juga berantakan dan rusak, ya, maka meninggalkan sholat asar pun demikian bila dikaitkan dengan bab fitnah. Wallahu a'lam. Mungkin kama fa'al al-Hajjaj lama akhara salat al-Asr ila qabil al-Maghrib. Kama hasal al-Hajjaj fa sahaba hum yusalluna fi buyutihim. Lama jaa al-waqt falamma salla ma'ahu. Bisa jadi contohnya fitnah ini sudah yang dimaksud dengan dari sholat bila mana tinggalkan maka akan diputus dari yang meninggalkannya harta dan keluarganya, dan digabung yang dikaitkan dengan fitnah yaitu fitnah di masa Al-Hajjaj bin Yusuf yang luar biasa, rasa takut, ancaman bahaya ketika itu luar biasa, dan bahkan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj sendiri susah orang untuk mengingatkannya, karena kalau diingatkan nyawa tantangannya. Makanya pada saat ketika beliau ini meninggalkan atau menunda-nunda salat asar, ini fitnah, menunda-nunda salat asar, para sahabat atau ulama-ulama yang masih hidup di masanya itu melaksanakan salat asar di awal waktunya di rumah masing-masing, dan untuk menghindari fitnah ketika Hajjaj ini salat di akhir waktu, ia ikut mereka ikut salat dengan mereka dengan Hajjaj. Untuk apa? Agar tidak terancam nyawa. Ini kenapa tidak ikut salat berjamaah? Berarti pemberontak. Akhirnya mereka untuk tidak terjatuh kepada fitnah menunda salat asar, mereka salat dulu di rumah sendiri-sendiri masing-masing. Nanti ketika salat jamaah di masjid dilakukan di akhir waktu, mereka ikut serta untuk menghindari fitnah. Ya, untuk menghindari fitnah. Bisa jadi itu yang dimaksud oleh hadis ini, dan juga semua meninggalkan salat asar, meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah adalah fitnah yang menimpa agama seorang hamba. Hadis 7201. قال رحمه الله تعالى حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ. Masih hadis Abu Hurairah ya, yang dicelah-celahi oleh hadis Naufal bin Muawiyah tadi ya, dibawakan oleh Imam Muslim yang maksudnya sama ya. Maksudnya sama dengan hadis 7199, yaitu akan terjadi fitnah di mana orang yang tidur lebih baik di dalamnya lebih baik daripada orang yang bangun, karena tidur tidak ada aksi, tidak ada berbuat apa-apa, dia tidur lebih baik dia daripada orang yang sedang terjaga. Yang tidak tidur mungkin ada aksi yang bisa dia lakukan walau mungkin dalam keadaan duduk ya. Dan orang yang sedang bangun di dalamnya lebih baik daripada orang yang berdiri bangun tetapi dia berbaring ya, lebih baik daripada orang yang bangun dalam keadaan berdiri, persis dengan hadis sebelumnya. Dan orang yang berdiri di dalamnya lebih baik daripada orang yang bisa berjalan kemana-mana ya. Yang berdiri saja dan tidak bergerak lebih baik daripada orang yang bisa kemana-mana, berjalan kemana ia suka. Kemudian Nabi tegaskan, siapa yang dapat kesempatan mendapatkan tempat untuk bersembunyi, untuk berlindung sehingga tidak terjerumus, tidak terjatuh kepada konflik ini, maka jadikanlah tempat itu sebagai perlindungan. Ya, man wajada malja'an aw ma'adza aw ma'adzan falyasta'idz. Maka jadikan tempat itu tempat bersembunyi, berlindung dari jatuh kepada kekancah fitnah yang membahayakan tadi. Wallahu a'lam. Hadis 7202. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Abu Kamil al-Jahdari Fudail ibn Husain qala haddathana Hammad ibn Zaid qala haddathana Uthman al-Shahham qala intalaqtu ana wa farqadun al-Sabakhi ila Muslim ibn Abi Bakrata wa huwa fi ardihi fadakhalna alayhi faqulna هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا قال نعم سمعت أبا بكر رضي الله عنه يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء اللهم هل بلغ اللهم هل بلغ اللهم هل بلغ قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. حديث أبو بكر حديث أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر bukan أبو بكر tetapi Abu Bakrata. Ya, Abu Bakra namanya Nufai ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala an. Dibawakan oleh Imam Muslim di sini dan bunyinya berdekatan sekali dengan hadis-hadis sebelumnya, hadis Abu Hurairah apalagi. Nabi SAW bersabda innaha satakunu fitan. Berita gaib. Ya, sebagaimana Nabi bukan hanya mendapat berita tetapi melihat tempat-tempat terjadinya fitnah-fitnah tersebut dipertontonkan oleh Allah, padahal kejadiannya lama setelah Nabi meninggal dunia. Ya, jadi Nabi mengabarkan ini berita yang nyata, ya, bahwa akan terjadi fitnah-fitnah yang banyak. Ala summa takunu fitanun. Ketahuilah kemudian nanti setelah itu ada lagi bermunculan fitnah-fitnah yang banyak. Lalu Nabi SAW memberikan perumpamaan jauhnya seseorang dari fitnah tersebut, itu yang terbaik. Tidak punya andil dan bahkan tidak ada hubungan sama sekali, ini yang paling baik. Nabi mengatakan al-qa'idu fiha khairun minal mashi. Ini sudah ada di hadis Abu Hurairah, yang duduk di dalamnya, yang posisi duduk di dalamnya lebih baik daripada posisi berjalan. Maksudnya dalam memberi andil dalam fitnah tersebut. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari-lari. Ya. Ala fa idza nazalat aw waqa'at. Ketahuilah maka bila mana fitnah itu turun atau terjadi, faman kana lahu ibilun falyalhaq bi ibilih. Ini juga yang pertama adalah perumpamaan orang yang memiliki andil dalam fitnah, baik dengan mendekati fitnah itu dengan cara berjalan atau berlari menuju fitnah, maka yang paling lambat menuju fitnah itu yang lebih baik. Kemudian Nabi SAW berikan arahan yang kedua, sikap yang sangat baik adalah menjauh. Ya. Kalau mendekat, maka yang paling kecil andilnya itu yang lebih baik. Dan prinsipnya menjauh itu yang diperintah oleh Nabi. Barang siapa yang punya ternak unta di padang pasir, maka hendaklah dia berkumpul dengan hewan-hewan ternaknya untuk menjauh dari fitnah. Falyalhaq bi ibli. Kejar tujuh secepatnya kumpulan hewan-hewan ternaknya dan sibukkan dengan apa? Dengan mengembala. Sibukkan diri dengan hewan tersebut dan jangan sama sekali terhubung dengan fitnah tersebut walau bagaimanapun hubungannya. Ya. Kemudian barang siapa yang punya hewan-hewan ternak kambing, wa man kana lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamih. Ya. Hendaklah dia mengurus kambing-kambingnya saja. Ya. Jadilah pengembala-pengembala yang mengurusi hewan-hewan ternak jauh dari fitnah. Wa man kanat lahu ardun falyalhaq bi ardih. Siapa yang punya kebun, punya lahan pertanian, maka sibukkan dengan bercocok tanam, sibukkan dengan berkebun, dan jangan sama sekali ada hubungan dengan fitnah tersebut. Jadi menjauh merupakan tuntunan Nabi, menjauh dari fitnah merupakan tuntunan Nabi SAW. Makanya ada istilah dalam agama kita dengan al-uzlah. Al-uzlah. Para ulama memang berbeda pendapat mana yang lebih baik bagi seseorang itu. Uzlah atau bergaul, berbaur. Ya, dengan orang banyak. Bila mana berbaurnya, dan mesti berbaur, memberikan dampak baik kepada yang terjerumus kepada fitnah, mengurangi, mengontrol emosi, karena dia orang terpandang, punya ilmu, pandai mengarahkan, pandai memberi nasihat, maka keberadaannya bersama orang-orang yang sudah bertikai itu lebih baik. Dia bisa menasihati, bisa mengontrol orang yang mau emosi dan saling bunuh-bunuhan, jeredakannya, tenang, tenang, semua tenang. Kita bisa selesaikan dengan hati yang lapang, bisa dengan hati yang sejuk, secara kekeluargaan, secara hubungan persaudaraan sesama Islam, selesaikan dengan baik. Bila mana keberadaannya dengan mereka itu memberi dampak yang baik, minimal mengurangi kerusakan yang terjadi, maka berbaur baginya lebih baik. Tetapi kalau kebersamaannya dengan orang yang terjerumus dalam fitnah itu justru membuat dia semakin beringas dan mengeluarkan andil yang banyak dalam fitnah, maka uzlah baginya lebih baik. Mungkin ini kesimpulan dari perbedaan di antara ulama, karena memang berbaur lebih baik. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berbaur dengan orang banyak dan dia bersabar terhadap gangguan-gangguan mereka, ini lebih baik daripada dia menyendiri dan tidak ada ibadah sabarnya dari gangguan orang banyak. Ini juga termasuk dalil orang yang memilih bahwa berbaur lebih utama daripada uzlah. Tetapi Nabi juga menganjurkan itu. Ketika terjadi fitnah dan kamu khawatir memiliki andil yang besar, maka pergi kamu ke unta-untamu, rawat unta-untamu, gembalakan dia, sibukkan dengan mengembala, punya kambing, kambing urus, jangan urus orang banyak. Ya. Punya lahan untuk ditanam, tanami, dan sebutlah sibukkanlah diri berkebun, bercocok tanam. Jadilah petani yang baik dan jangan sama sekali berhubungan dengan darah orang, dengan harta orang, dengan nyawa orang bahkan. Waliyadzubillah. Nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla fi'ula. Qal. Saya jadi teringat. Orang dengan mudahnya memimpin orang banyak untuk sampai terjadi pertumpahan darah. Ya. Mengompori, memprovokasi. Dia tidak berbuat, tetapi orang banyak ada yang terluka, ada yang bahkan meninggal dunia. Penyebabnya dia yang memprovokasi. Dia merasa aman. Padahal nanti di hadapan Allah, sekian banyak yang terluka, darah yang tertumpah, nyawa yang melayang, itu dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla fi'ula. Bahkan ada yang mensyariatkan atau memberikan semangat-semangat untuk berjihad, untuk melakukan tindak-tindak bunuh diri, untuk menyakiti, membunuh, merusak keamanan, menghancurkan bangunan-bangunan, membuat orang ketakutan. Ada orang yang sekadar menyampaikan dalil-dalil, menyemangati orang banyak sementara dia hidup dengan aman dan orang melayang nyawanya dengan tindak-tindak bunuh diri. dan mengatasnamakan itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallah dan wallah dan wallah, jihad sama sekali tidak seperti itu yang disyariatkan oleh agama Islam. Ya. Sama sekali tidak. Mereka yang duduk di mimbar-mimbar, duduk di kursi-kursi menyampaikan kajian-kajian seperti itu, sementara dia sama sekali tidak tersentuh oleh percikan atau pecahan-pecahan peledak-peledak tersebut, dia aman, dia bertumpuk harta, sementara yang dia semangati pemuda-pemuda yang memang semuanya ingin surga. Tetapi itu bukan jalan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa aman, bahkan mereka merasa bangga dengan banyaknya orang-orang yang berani mengorbankan nyawanya yang ujung-ujungnya merusak keamanan, membuat orang ketakutan. Banyaknya anak-anak jadi yatim. Ya. Banyaknya wanita-wanita yang jadi janda karena suaminya terbunuh dalam kasus tersebut. Orang beribadah apapun agamanya merasa tidak aman. Tidak aman. Nabi SAW dalam peperangan mengwanti-wanti, mengingatkan para sahabat yang berperang itu untuk tidak menyakiti, mengganggu orang yang sedang ibadah, sarana ibadah. Nah, ini yang jauh dari tata cara yang seperti kita sebutkan tadi. Kemudian, ya, intinya menjauh. Urus hewan ternak, urus lahan untuk ditanami. Qal, faqala rajulun ya Rasulullah, ara'aita man lam yakun lahu ibilun wala ghanamun wala ardun. Bagaimana dengan orang yang tidak punya unta, tidak punya kambing, tidak punya lahan untuk ditanami, untuk digembala hewan-hewan tersebut? Ya. Qal ya'midu ila sayfihi fayadukku ala haddihi bihajar. Hendaklah dia mengambil pedangnya, kemudian ditumpulkan dengan batu. Ya. Mata pedangnya tumpulkan dengan batu. Ya. Jangan sampai menyakiti siapapun juga. Bila mana dia tidak ada yang diurusnya, tidak ada hewan yang digembalakan, tidak ada lahan untuk dicocok tanam, tetap di rumah, kemudian berhati-hati jangan sampai dia melukai siapapun juga. Dalam fitnah itu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, mana yang benar, mana yang salah. Nanti setelah terjadi, sudah lewat waktunya, fitnahnya sudah mulai reda, baru yang tahu, oh ternyata yang benarnya si fulan. Yang salahnya si fulan. Ya. Kemudian, ثُمَّ لِيَنْجُ مِنْ إِنِ اسْتَطَاعًا النَّجَاهِ. Kemudian dia berusaha untuk selamat bila mana dia mampu untuk menyelamatkan diri. Dari yang pertama, jangan sampai sakiti. Yang kedua, selamatkan diri. Ya. Selamatkan diri, jangan sampai disakiti. Jangan menyakiti dan jangan sampai tersakiti. Ya. Kalau jangan menyakiti, bersembunyi di rumah. Jadikan pedang yang tajam itu jadi tumpul sehingga tidak melukai orang. Dan kemudian selamatkan diri. Bila mana kamu bisa bersembunyi di tempat manapun juga, bersembunyilah, kata Nabi SAW. Lianju ini istata'a. Kemudian Nabi menegaskan. Allahumma hal ballagt. Allahumma hal ballagt. Allahumma hal ballagt. Nabi SAW berdoa kepada Allah. Ya Allah, apakah saya sudah menyampaikan? Ya. Maksudnya peringatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa apa yang dipesankan oleh Nabi ini sangat penting, sangat mulia. Ya. Maka Nabi SAW memohon persaksian dari Allah bahwa dia sudah menyampaikan peringatan-peringatan agar tidak terjerumus kepada fitnah. Kemudian qala faqala rajulun ya Rasulullah ara'aita in ukrihtu hatta yuntalaqa bi ila ahadis sufu as-safain. Ya Rasulullah, menurutmu kalau seandainya saya dipaksa untuk bergabung dengan salah satu dari dua belah pihak yang saling bermusuhan dari kaum muslimin. Kalau saya dipaksa untuk berada di salah satu barisan yang berlawanan, ya. Fadarabani rajulun bisayfi. Lalu saya dipukul dengan pedang oleh musuh atau lawan saya di pihak yang lain. Au yaji'u sahmun atau anak panah datang dan membunuh saya, mengenai saya dan membunuh saya. Qal, kata Nabi, yabu'u bi'ithmihi wa ithmika. Nanti dia akan kembali menghadap Allah membawa dosanya. Dosanya karena dia dengan beringasnya, dengan semangatnya menyakiti kaum muslimin. Kemudian juga membawa dosamu yang engkau yang dibunuhnya. Jadi orang yang dibunuhnya nanti dosa-dosa orang tersebut dia yang memikulnya. Ini ancaman yang luar biasa. Orang yang anak panahnya mengenai orang tadi yang dia terpaksa berada di barisan di medan perang bermusuh-musuhan antara kaum muslimin, orang yang mati tersebut dan dia mungkin saja membawa senjata tetapi dia tidak bertekad untuk tidak menyakiti siapa-siapa, ternyata dia yang terbunuh ya. Di medan perang, maka kata Nabi, yang membunuhmu, yang menyebabkan engkau meninggal dunia, itu nanti akan memikul dosanya bersama dengan dosamu. Wa yakunu min ashabin nar. Ini ancaman yang lebih keras dari Nabi, dan dia termasuk penghuni neraka. Termasuk penghuni neraka. Para ulama mengatakan bahwa ini termasuk nususul wa'id, nas-nas ancaman. Ahlu sunnah wal jamaah, bila mana hal nas-nas ancaman ini ditujukan kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman, ahlu tauhid, ya, maka yang dimaksud dengan ahli nar yaitu penghuni neraka sementara. Karena pelaku dosa besar dari orang-orang yang beriman tidak kekal di neraka, tidak menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Bila mana dia masuk neraka karena dosa membunuhmu di medan perang tersebut dalam pertikaian di tengah kaum muslimin, maka dia masuk nerakanya sebentar. Ya. Masuk nerakanya terbentar. Kalau seandainya bila mana dia membunuhmu karena dia menghalalkan dosa membunuh, maka dia menjadi penghuni neraka yang abadi. Kenapa? Kenapa dia min ahli nar, yaitu penghuni neraka yang abadi, padahal tindakannya sama. Yang pertama tadi juga membunuh, yang kedua juga membunuh. Ya. Yang tadi membunuh karena dalam konflik fitnah yang terjadi. Tidak tahu mana, yang menang, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang salah. Sementara yang ini, dia terpaksa berada di medan perang. Ternyata dia terbunuh. Maka orang yang membunuhnya itu membawa, memikul dosanya, dan dosa yang dibunuhnya, kemudian yang bunuh itu diancam neraka. Yang pertama, diancam neraka, bila mana dia masuk neraka, maka dia tidak kekal di dalamnya. Kemudian, bila mana dia menghalalkan dosa membunuh tersebut, ya, dosa membunuh tersebut, maka dia kekal di neraka. Apa bedanya? Perbedaannya bukan pada perbuatan, tetapi pada keyakinan. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kekufuran. Menghalalkan membunuh, mengatakan bahwa membunuh itu halal, maka menghalalkannya itu yang membuat dia kekal. Sementara kalau dia tidak menghalalkan, dia terpaksa membunuh karena dalam salah satu di dua kelompok yang saling bertikai, maka mereka tetap mukmin walau diancam neraka. Maka ancamannya, kalau seandainya tidak diampuni dosanya, maka dia di neraka sebentar. Ya, neraka sebentar karena dia hanya sebatas perbuatan, dan perbuatan dosa maksiat tidak mengeluarkan dari Islam. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi ini yang dimaksud dengan wa yakunu min ashabin nar, dia termasuk penghuni neraka. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, penghuni neraka yang tidak lama karena dia pasti keluar, dan membunuhnya itu tidak mengeluarkan dari Islam. Yang kedua, bila mana dia menyatakan membunuh itu halal, maka dia menjadi ashabun nar abadi. Wallahu a'lam. Hadis terakhir, ya, 7203. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وقيع قال حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي كلاهما عن عثمان الشحام بهذا الإسناد حديث ابن أبي علي نحو حديث حماد إلى آخره وانتهى حديث وقيع عند قوله إن استطاع النجاء ولم يذكر ما بعده. Ya, kembali hadis Abu Hurairah radhiyallahu Abu Bakrama Abu Bakr Nufaimul Harith, kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan beberapa jalur, ya. Di sini ada Abu Bakar bin Syaibah, ada Abu Quraib, ya. Nanti mereka memiliki dua orang guru pula, Waqi' dengan siapa? Ibnu Abi Adi. Ya. Guru Imam Muslim ada dua, ya ada tiga malah, Muhammad bin Musanna. Kemudian nanti di atas mereka ada dua lagi. Yang pertama Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi, kemudian Ibnu Abi Adi. Ya. Kedua-duanya nanti akan berjumpa di Utsman Ash-Shahhab. Nanti ada perbedaan-perbedaan dalam lafaz. Ibnu Adi dengan Waqi' sama. Ya. Sama, ya. Hadis Ibnu Abi Adi nahwa hadis Hammadnya. Hammad sama, sementara dengan Waqi' hadis Waqi' hanya sampai ini istata'an najah, jika dia bisa menyelamatkan diri, selamatkan diri. Tidak ada tambahannya. Ya, itu perbedaan antara hadis-hadis tersebut. Sementara intinya sama, bagaimana bersikap ketika terjadi fitnah. Apa sikap? Kalau seandainya terjatuh ke dalam konflik tersebut, maka upayakan andil kita semakin kecil. Umpamakan tadi tidur, berjaga, duduk, berdiri, berjalan, berjalan, berlari. Itulah perumpamaan, semakin kecil andil kita dalam sebuah fitnah, semakin baik. Kemudian yang kedua, jauhkan diri, selamatkan diri, bersembunyi. Bila mana ada tempat untuk berlindung, bersembunyi sehingga tidak terjerumus ke dalam konflik tersebut, sembunyikan diri. Bila mana ada sarana untuk menyakiti orang, buang sarana tersebut. Pecahkan pedang, patahkan pedang, patahkan parang, patahkan panah. Bila mana mesti punya pedang, maka tumpulkan pedang yang ada, atau dalam riwayat lain, jadi ambil atau buat pedang untuk nakuti-nakuti orang agar mereka tidak menyerang. Ambil pedang dari kayu, buat pedang dari kayu, atau tadi pedang itu ditumpulkan bila mana tidak ada kayu. Bagaimana jauh dari area fitnah. Ya, ini yang ditegaskan oleh Nabi. Dan orang yang terbunuh dalam fitnah sementara dia ingin jauh, maka dosanya akan dipikul oleh yang membunuhnya. Ini semuanya ancaman-ancaman dan sikap yang dituntun oleh Nabi ketika terjadi fitnah. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itulah pelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan membaca bab-bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.